بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kembali pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab zakat di Bulughul Maram ini. Kemarin kita membahas, menyelesaikan dari pembahasan masalah sedekah tatawwu dan sedekah yang sunnah. Kemudian pada kesempatan ini insyaallah taala kita melanjutkan bab berikutnya, masih di kitab zakat, tentang qismu sedekah atau qasam, yakni pembagian sedekah ini. Siapa-siapa yang berhak mendapatkannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tahillu as-sadaqah li ghaniyyin illa li khamsah li amilin 'alayha أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاج في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. باب عن pembagian sedekah. Siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan sedekah ini? Jemaah menyatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa ketentuan-ketentuan sedekah ataupun zakat ini sudah diatur dalam syariat. Sebagaimana sudah kita bahas tentang siapa-siapa yang berhak mendapatkan zakat, dari zakat yang wajib sudah kita bahas, dan itu sudah dijelaskan atau ada ketentuannya dalam Al-Qur'an Al-Karim di surat At-Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha dan seterusnya. Maka yang seperti itu hendaknya tidak bisa untuk kemudian kita mengutak-atik. Sebagaimana sebagian dari orang-orang yang berkecimpung dalam zakat kemudian mentakwil dari ayat ini. Maka hendaknya kita menunaikan ketentuan-ketentuan semacam ini sesuai dengan apa yang telah digariskan. Jangan kemudian kita mentakwil hanya karena melihat kepada harta dunia yang ada ini. Kemudian dalam hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tahillu sadaqah li ghaniyyin illa li khamsah. Tidak halal sadaqah itu bagi orang yang kaya kecuali pada 5 orang. Ini menunjukkan bahasanya sadaqah itu tidak dibolehkan bagi orang yang kaya, lain kecukupan, kecuali pada 5 orang yang kaya, artinya 5 orang kaya yang boleh atau dibenarkan untuk mendapatkannya. Yang pertama di amilin alaiha, kata Rasulullah, yang pertama adalah orang yang amil alaiha, orang kaya yang bekerja pada sedekah atau ngurus zakat. Ya, maka ini dibolehkan. Bagaimana disebutkan dalam ayat wal amilin alaiha, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Sadaqatu bagi fuqara, masakin dan orang yang kerja, ini amil. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulin ishtaraha bimali. Atau seseorang yang dia membeli. Dari zakat itu dengan hartanya. Artinya, ada orang mendapatkan zakat, bagian dari zakat misalkan, kemudian dijualnya, orang kaya ini membelinya, maka ini boleh. Al-gharimin. Atau seorang yang gharim. Orang yang punya hutang banyak. Ini orang yang punya hutang yang banyak, yang terjerat hutang. Boleh jadi dia tadinya adalah orang kaya. Tapi ternyata kemudian karena bisa jadi tadinya tidak ngerti, kemudian urusan bank dan seterusnya, sampai kemudian terjerat, ya, yang kemudian menjadi orang yang bangkrut misalkan, yang kemudian menjadi hutang banyak. Gharim. Allah jin fi sabilillah, atau seorang yang dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini orang yang kaya, jika dia berperang, maka juga dibolehkan untuk mendapat bagian darinya. Karena masuk dalam kategori fi sabilillah yang disebutkan dalam ayat. Aw miskinin tusaddiq 'alayhi minha fa ahda minha li ghani. Atau seorang yang miskin yang dia mendapatkan sedekah, kemudian sedekahnya itu dihadiahkan kepada orang yang kaya. Maka ini boleh. Bagaimana juga dikuatkan dengan hadisnya Barirah radhiyallahu ta'ala anha yang mendapatkan sedekah dengan sekerat daging. Kemudian daging itu dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah tidak dibolehkan untuk makan sedekah. Ahlun Nabi, keluarga Nabi tidak dibolehkan untuk makan sedekah. Maka hal ini kemudian keluarganya pun ketika Rasulullah melihat ada daging di rumahnya, dimasak, kemudian itu sedekah dari Barirah. Ini sedekahnya Barirah. Ini Barirah yang mendapatkan sedekah dengan segera daging. Kemudian Rasulullah mengatakan, huwa laha sedekah wa lana hadiyah. Daging itu bagi Barirah adalah sedekah dan bagi kita adalah hadiah. Karena daging itu disedekahkan kepada Barirah, kemudian dari Barirah dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang kelima pun juga sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, dan diriwayatkan Imam Hakim. Kemudian dikatakan hadis ini mursal. Namun khilaf yang terjadi dalam riwayat ini, rajihnya adalah hadis ini mausul, bukan hadis yang mursal. Bagaimana dirajikan juga oleh Sufyan ats-Tsauri, termasuk juga Imam Hakim, dan mengatakan sahih sesuai dengan syarat syaikhain, yakni Bukhari dan Muslim, dan juga disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga dirajikan oleh Ibn Abdul Barr bahwa hadis ini adalah mausul, artinya bersambung sanadnya. Karena sebagian mengatakan mursal, mursal itu artinya adalah asli pada yang mursal itu qata, qala tabi'in, qala Rasulullah. Jadi, namun terjadi bahwa banyak dari kalangan para imam yang mengatakan hadis ini adalah mausul, ini bersambung sanadnya, dan mursal ini termasuk dari hadis yang terputus sanadnya, termasuk dari hadis yang lemah, meskipun lemahnya adalah ringan, termasuk yang dikatakan dhaif munjabir, lemah yang masih ringan yang bisa menguatkan kepada hadis yang semisalnya, atau juga bisa dikuatkan oleh hadis yang semisalnya. Ini hadis mursal, hadis yang lemah namun kelemahannya itu masih ringan. Demikian pula Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini disahihkan oleh sekelompok para muhaddisin bahwa sahihnya hadis ini adalah mausul. Demikian pula Imam Syaukani rahimahullahu taala dan yang lainnya. Maka hadis ini adalah mausul insyaallah taala dengan banyak ditarjih oleh para imam. Kemudian jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dari hadis ini atau dari bab yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini bahwa asal dalam pembagian zakat dan tentunya yang dimaksudkan dengan sedekah di sini adalah zakat. Maksudkan dengan sedekah di sini adalah zakat. Maka asal pembagian zakat itu adalah kepada 8 golongan. 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Yang mereka berhak untuk mendapatkannya. Yang dulu sudah kita bahas innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Ya, ini yang pada asalnya bahwa zakat itu adalah bagi 8 golongan yang semuanya itu adalah kepada personal, kepada orangnya. Kepada orangnya. Jadi bukan kemudian ditakwil. Bagian kesalahan yang terjadi pertama itu sudah kita singgung ya, bahwa ini mengingatkan kembali kesalahan yang terjadi dalam pembagian zakat ini. Pertama pada memaknai lafaz fi sabilillah. Ini sebagian kaum muslimin ada yang kemudian dipahami fi sabilillah ini pokoknya kalau itu adalah semua hal yang untuk terkait dengan Islam. Maka ini masuk dalam fi sabilillah. Baik untuk bangun masjid dan yang semisalnya, maka ini dikatakan fi sabilillah. Maka ini tentunya adalah perlu dilihat kembali. Kemudian yang kedua, kesalahan yang terjadi dalam pembagiannya. Di mana pengaplikasiannya, pembagian zakat ini ada khususnya pada masa sekarang ini mereka ngatur sendiri. Zakat ini kemudian mereka jadikan dengan apa yang mereka katakan dengan dana bergulir atau dana bergilir. Artinya zakat itu yakni dijadikan sebagai modal. Jadi diberikan kepada fuqara dan masakin. Benar memang diberikan kepada fuqara dan masakin. Tapi akadnya itu adalah dalam bentuk modal. Ya artinya ini nanti untuk modal usaha. Kalau sudah sukses nanti modalnya dikembalikan lagi. Maka seperti ini jelas tidak dibenarkan. Seperti ini tidak dibenarkan. Karena seperti itu tidak pernah ada contohnya dari para salaf. Kalau seandainya itu baik. Kalau mau berbuat ihsan, berbuat baik, nolong orang, ya nolong. Bukan kemudian dengan menggunakan zakat ini. Makanya jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala ini yang terjadi dengan apa yang dikatakan dengan dana bergilir dalam proyek mereka dalam mengelola masalah zakat ini. Zakat, infak dan sedekah ini. Inna Allah musta'an dan sekarang ini juga marak seperti itu. Ya. Dari Laziz dan yang semisalnya ini pun mereka menggunakan ada yang sebagai mengatakan seperti itu. Jadi nanti kalau kemudian usahanya tidak berhasil, ya sudah mengatakan zakat saja kok. Ini seperti itu. Ini. Maka ini dipukili seperti ini tidak benar ya. Maka kembali kepada asal bahwa dalam pembagian sedekah atau pembagian zakat ini adalah sudah ada ketentuannya dalam syariat siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan di antara 8 golongan itu, yakni 3 di antaranya. Yang pertama adalah amil alaiha, amil zakat. Kemudian gharim, orang yang hutang. Dan kemudian ghazin fi sabilillah. Ini disebutkan dalam hadis ini 3 di antaranya. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan amil di sini adalah semua orang yang dia memang bekerja untuk bisa mendapatkan zakat. Dari mereka yang mengambilnya, dan dulu pernah juga, di masa Rasulullah SAW apa yang dikatakan dengan jubat. Jadi jubat zakat. Orang-orang yang tugasnya itu mengambil zakat. Karena zakat itu diambil, bukan diserahkan. Ya. Bagaimana dalam ayat? Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dikatakan khud, ambil dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Maka Rasulullah SAW dahulu dan juga para khulafaur rasyidun dan yang sesudahnya mereka ada petugas pengambil zakat. Ini tentunya ketika zakat itu sudah muntadhi. Sudah benar-benar sudah istilahnya teratur ya di menjadi bagian dari hukum negara. Maka bagaimana dengan Indonesia? Misalnya tidak masuk dalam kategori seperti Basnas, misalnya ini tidak bukan itu. Karena para ulama mengatakan ini nanti tidak akan terjadi seperti itu kecuali nanti kalau apa namanya sudah turun Imam Mahdi atau turun Nabi Isa alaihi salam. Ya. Maka tidak bisa untuk kemudian seperti itu. Mereka yang ibas nas atau lazis yang misalnya badan-badan zakat dan misalnya ini kemudian dikatakan itu sebagai bagian dari pemerintah. Karena namanya jidah atau zakat di sini memang petugas dari pemerintah dan digaji dan harta itu kembalinya kepada Baitul Mal. Kepada Baitul Mal. Dan dikatakan tidak ada Baitul Mal sekarang ini. Ya. Tidak ada Baitul Mal sekarang ini, tidak ada. Yang muntadhim itu tidak ada. Ini hanya para pengelola zakat mal saja. Maka kepada yang mengelola zakat ini hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami dengan benar bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada dalam masalah ini. Jangan kemudian menjadikannya sebagai proyek, ya. Menjadikan sebagai proyek. Dan masuk dalam kategori amil di sini, yang mengambilnya, yang mencatatnya, atau juga yang menjaganya, atau yang menggembalakannya. Kalau memang itu adalah zakat ternak, ya. Atau yang membawanya, semua yang ikut andil dalam pekerjaan pengumpulan zakat itu adalah dia punya hak. Amil. Maka ini dia dikatakan dengan amil. Karena mereka itu digaji. Ya, dari pemerintah. Dari penguasa. Adapun kemudian yang ada sekarang ini tidak lain adalah hanya pengelola saja. Ya. Belum dikatakan seperti yang dimaksudkan itu dalam tidak bisa kemudian dikatakan itu apa namanya seperti yang disebutkan dalam ayat dalam tuntutan ini. Jadi mereka mengambil karena mengambil ini adalah bisa dengan yang namanya mengambil menagih ya kepada para wajib zakat ya, pada orang-orang yang berhak untuk membayar zakat itu. Ini masuk dalam kategori amil adalah mereka-mereka ini. Para pengambilnya, penulisnya, penjaganya, penggembalanya, pembawanya, dan semua yang ikut andil dalam pengumpulan zakat. Kemudian gharim. Siapa yang dimaksudkan dalam gharim di sini? Ini sebagian para ulama membagi gharim orang yang hutang ini ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang gharim menghutang untuk mendamaikan di antara dua kubu yang berseteru. Kalau memang dibutuhkan biaya dan dana, kemudian dia ngutang demi perdamaian, maka hal ini dibolehkan untuk kemudian apa mendapatkan bagian dari zakat. Hal ini tidak lain adalah karena keutamaan islah. Ya. Sulhu khair, kata Allah Subhanahu wa Taala. Sulhu khair. Wahdirat al-anfus syuh. Dan damai islah itu baik. Dan Allah mengatakan, iyurida islah ayyufiqillahu bainahuma. Jika keduanya ingin berdamai, benar-benar ingin berdamai, maka Allah Subhanahu wa Taala akan berikan taufik di antara keduanya. Tapi kalau memang tidak ingin berdamai, ya mau dikumpulkan kayak apa, oh enggak mau, Allah Subhanahu wa Taala enggak akan memberikan taufik untuk kemudian berdamai. Namun kalau memang ada niatan ikhlas untuk berdamai, pasti Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufik untuk kemudian didamaikan. Maka ini bagi siapa saja, meskipun konteks ayat ini adalah kepada suami istri yang berseteru, maka jika memang keduanya di antara suami dan istri ini adalah ingin berdamai, ingin balik kembali dan baik-baikan, maka jika memang benar-benar ikhlas, Allah Subhanahu wa Taala pasti akan berikan baginya jalan keluar, bagi keduanya ini jalan keluar. Beri taufik oleh Allah Subhanahu wa Taala. Namun ayat ini juga umum, bagaimana keumuman kaidah al-ibra bi umumil lafaz la bi khususis sabab, bahwa ibra itu dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebabnya. Meskipun ayat ini konteksnya kepada suami istri, namun juga kepada siapapun yang menghendaki islah, menghendaki berdamai, insyaallah taala manakala ikhlas, Allah akan berikan taufik kepada keduanya. Dan dikatakan Rasulullah khair. Dari sini diantaranya. Kemudian juga sampai toh dibolehkan seorang yang mendamaikan di antara dua kubu yang berseteru, dibolehkan untuk berdusta. Dibolehkan untuk bohong demi damainya dua kubu yang berseteru ini. Menunjukkan apa? Bahwa Islam itu mengajak untuk bersatu. Islam itu mengajak untuk kepada untuk berkumpul, ta'awun, bukan untuk kemudian berpecah belah, bercerai-berai, atau kemudian untuk berselisih. Maka ini jangan menandakan Allah Subhanahu wa Taala indahnya. Karena kalau seandainya umat Islam, apalagi yang satu prinsip, satu manhaj, sama ahli sunnah, damai, masya Allah, kekuatan akan semakin besar. Ya? Dan ini juga mengingatkan kita, bahwa prinsip kita adalah sederhana saja. Masa kita mau cari musuh? Siapa mau cari musuh? Tidak ada orang ingin cari musuh. Atau juga tidak ada orang ingin menjatuhkan kepada saudaranya. Juga tidak ada. Ini sama ahli sunnah, tidak ada. Seperti itu. Maka damai jelas lebih baik. Kemudian juga, maka, khawani fitin azzaikumullah, ini disebutkan dari yang pertama, maka ini kemudahan-kemudahan diberikan oleh syariat karena keutamaan perdamaian ini. Ini termasuk manhaj, ya. Termasuk prinsip dalam Islam. Sampai itu dengan orang kafir pun juga dibolehkan berdamai, dibolehkan sulh, manakala membawa maslahat. Maka bagaimana kalau dengan sesama kaum muslimin, sesama ahlus sunnah? Maka ini lebih awal, Maka kemudian kita sederhana, kalau memang kita salah, yuk. Kita perbaiki, kita bertaubat, kemudian kita tutup kesalahan itu dengan kebaikan. Tidak kemudian yang salah itu ditonjok-tonjok terus. Ya, seperti itu. Maka tentunya adalah prinsip bagi kita adalah sederhana. Ya. Ini seperti itu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan keikhlasan kepada kita dan juga kemudahan untuk menapaki jejak salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka ini yang pertama. Seorang yang gharim, dia menghutang untuk mendamaikan dua di antara berseteru. Di mana manakala di antara dua kelompok dari manusia ini ada terjadi fitnah, maka seseorang mendamaikan, ya, menjadi penengah di antara mereka ini, kemudian mengharuskan untuk dia menengahi di antara dua kubu yang berseteru ini, harus apa namanya menghutang misalnya, harus dibutuhkan pada harta untuk memadamkan fitnah. Maka hal ini termasuk dari hal yang ma'ruf. Dan ini dibolehkan untuk mengambil dari zakat. Ini di antaranya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang zahirnya orang yang memang dia terjerat dalam hutang. Terjerat dalam hutang sampai kemudian bangkrut, ya, maka seperti ini adalah juga orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian adapun ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga diberi dari zakat ini apa yang bisa mencukupinya untuk berperang, untuk pulang dan pergi, dan juga untuk bekal dalam dia berperang. Hal ini tentunya jika tidak memiliki sesuatu yang diambil dari Baitul Mal misalkan pada asalnya, atau dia sendiri adalah punya misalkan, dia juga punya tapi mungkin kurang, ya, belum mencukupi, maka seperti itu juga dibolehkan untuk diambil dari zakat. Maka ketiga kelompok atau ketiga jenis orang ini disebutkan dalam hadis ini, mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat meskipun mereka kecukupan atau meskipun mereka adalah kaya. Ya. Maka ini orang kaya yang dibolehkan untuk mendapatkan zakat. Kemudian tentang orang-orang yang berperang disebutkan di sini adalah ghazin fi sabilillah. Jelas ini adalah ghazin. Ya. Yani orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para mujahidun. Yang mereka merelakan dirinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disebutkan dengan lafaz sabilillah secara mutlak, maka yang dimasukkan di sini adalah perang. Masukkan adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang seperti misalkan pada ayat inna Allah yuhibbul ladzina yaqatiluna fi sabilihi saffan. Inna Allah yuhibbul ladzina yaqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyan marsus. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Maka maksudkan sabilillah, maksudnya di sini adalah al-ghazw, yakni orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian memang ada tentang dan keterangan dari para ulama, makna fi sabilillah ini lebih luas. lebih luas. Dalam penyebutan, nah, tapi kalau kemudian dimutlakkan mana bisa bidillah, maka dimaksudkan di situ adalah al-ghazw, orang yang berperang. Ghazin bisa bidillah. Namun kemudian ada yang juga disebutkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan menjelaskan bahwa makna fi sabilillah ini juga memberikan makna yang luas, tidak hanya al-ghazw saja. Namun kalau ainda al-itlaq dimasukkan adalah, maka di sini harus dilihat ada khusus, ada umum, ya. Ada makna yang khusus yang di situ dimasukkan adalah ghazin fi sabilillah, kemudian ada makna yang umum yang dimaksudkan adalah kalimat. Meskipun bentuknya adalah kaitannya dengan apa, konteksnya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan bahwasanya makna sabil ini adalah berperang dalam karena agama. Maka hal ini, ya ini konteksnya juga terkait dengan orang-orang yang tidak hanya tidak hanya orang yang berangkat berperang saja, namun juga yang mengurusi perang. Ya. Ini juga merupakan mendapatkan bagian yang sama. Jadi ini juga dengan keumuman lafaz ini kalau kemudian ditakmim, ya, dengan dipahami dengan makna yang lebih luas. Bagaimana juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna fil madinati aqwaman. Sesungguhnya di Madinah itu ada sekelompok kaum. Masalaktum wadiyan. Tidaklah kalian melewati satu lembah kecuali mereka senantiasa bersama kalian. Bil ajr. Habatahumul udhur. Mereka tertahan karena udhur. Ya. Tidak bisa berangkat. Jadi Rasulullah mengatakan bahasanya di Madinah itu. Dan ini beliau mengatakan ketika dalam perang Tabuk. Mengatakan bahasanya ada di Madinah orang-orang yang memang selalu bersama kalian. Tidaklah kalian melangkah dalam satu lembah kecuali mereka selalu bersama kalian dalam pahala, mendapatkan pahala yang sama. Mereka tertahan karena ada udzur, yakni tidak ikut perang karena udzur. Ada di antaranya adalah yang memang udzur, tidak punya bekal, ingin berangkat tapi memang tidak punya bekal dirinya sendiri, atau juga dari Baitul Mal atau orang lain juga tidak ada mampu untuk membiayainya, tertahan, atau karena uzur-uzur yang syar'i, ya. Orang yang buta, orang yang sakit, orang yang pincang, ya. Atau karena ngurusi, dia mengurusi orang-orang yang ditinggal perang, ya. Ini juga masuk bagian dari fisabilillah. Para ulama juga memberikan makna secara umum, maksud dalam kategori fisabilillah. Kemudian juga Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullahu taala menjelaskan di sini tentang qarar dari majma' fikih Rabithah Alam Islami yang mengatakan masuknya dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang membantu kepada dakwah ini dan juga membantu tentang pekerjaan mereka ini, bahwa ini juga masuk dalam makna fi sabilillah. Demikian pula fatwanya Mufti Mamlakah ni Muhammad Syekh Muhammad Ibrahim, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, yang sebelum Syekh bin Baz, yang mufti sebelum Syekh bin Baz. Ini juga mengatakan demikian. Dikatakan qala wa hunaka amrun ham yasihu an yusarrifa fihi min az-zakah. Bahwasanya di sana ada perkara penting. Yang dibenarkan untuk kemudian membelanjakan atau membagikan harta dari zakat itu. Wa huwa yadat quwwati quwwatil maliyah li da'wati Allah. Yani apa menyiapkan kekuatan materi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk membongkar syubhat-syubhat dalam agama. Dan ini masuk dalam kategori jihad. Bahkan dikatakan min a'zami subulillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Maka ini kaitannya dengan karena orang berdakwah ini juga berjihad. Tapi kalau kemudian digunakan untuk membangun masjid dikatakan fisabilillah, ini ya tidak benar seperti itu. Maka makna fisabilillah ini dijelaskan oleh para ulama seperti untuk mengislamkan, ya, mengislamkan mu'allafati qulubuhum, menguatkan mereka, atau sarana untuk ke arah situ juga memang dibutuhkan harta, maka seperti ini dibolehkan untuk diambil dari zakat, ya, diambil dari zakat ini. Karena ini masuk dalam kategori sama dengan berperang. Bahkan ini dikatakan min afdhalil jihad. Karena jihad dengan pedang, dengan senjata, semua orang bisa melakukannya. Namun jihad dengan lisan, dengan ilmu, ini tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang, dan bahkan ini hanya beberapa gelintir saja. Maka ini merupakan afdhalul jihad. Karena apa? Bahkan yang dikatakan ini hasilnya bisa lebih besar. Satu orang bisa apa namanya menghasilkan ribuan orang. Sementara kalau dalam jihad dengan senjata, maka kata Allah Subhanahu wa taala 1:2. Ya, dalam ayat di surat Al-Anfal. Ya. Awalnya memang seperti itu. Allah memberikan faedah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan katsiran bi'idznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit itu kelompok sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di surat Al-Anfal Allah mengatakan iyyakum minkum mashruna sabiruna yaghlibu mi'atayn. Ini awalnya dalam ayat jihad. Iyyakum minkum mashruna sabirun, jika kalian ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 orang, berarti 1:10. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minan ladina kafaru, dan jika kalian ada 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000 orang. 1:10. Namun apa kata Allah pada ayat berikutnya? Al-ana khaffaballahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan kepada kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa pada diri kalian itu ada kelemahan. Khitabnya kepada siapa ini? Kepada para sahabat. Bagaimana kepada yang di bawahnya? Ya. Khitabnya kepada sahabat. Al-ana qafaballahu ankum wa'alima anna fikum dha'fa. Allah tahu bahwa pada kalian itu ada kelemahan. Maka kemudian Allah mengatakan, iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Maka jika ada 100 orang dari kalian yang sabar, itu bisa mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfayn biidznillah. Dan jika ada dari kalian 1000 orang bisa mengalahkan 2000 orang. Maka ini strategi dalam perang. Allah mengatakan 1:2. Kalau ternyata musuh 1:10, jangan cari mati. Hanya sekedar bermodalkan semangat. Mengatakan bahwasanya betapa banyak jumlah yang sedikit itu bisa dikalahkan. bisa mengalahkan dengan jumlah yang besar. Yaitu dulu di Badr, yaitu dulu di Ahzab, yaitu dulu di Mu'tah, yaitu dulu di Tabuk. Nah sekarang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan itu juga kepada para sahabat, khitabnya kepada Rasulullah dan kepada para sahabat. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalam perang dengan senjata, strateginya seperti itu Allah berikan kepada kita. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun. Semua orang bisa mengangkat senjata. Namun dakwah atau berjihad dengan lisan, ini dengan sinan ya, dengan lisan, ini tidak semua orang bisa melakukannya. Namun memang apa namanya, ilmu ini luar biasa ya, dan tidak semua orang bisa melakukannya. Maka kita lihat ketika melawan orang-orang Khawarij di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang hanya seorang Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Satu orang ini bisa mengalahkan lebih dari 2000 orang. Dengan lisannya, dengan ilmunya, dengan hujahnya, bisa kemudian lebih dari 2000 orang berbalik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ini juga betapa banyak menghadapi mereka para ahli filsafat, mutakallimin. Ini juga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaupun yang seperti itu kemudian dibutuhkan kepada dana, kepada madari, ini masuk dalam kategori jihad fi sabilillah. Adapun kemudian kata-kata fi sabilillah ini ditakdim, dikebiauyah, pokoknya itu untuk kaum muslimin, untuk umat Islam, ya boleh-boleh saja, tidak benar. Seperti misalkan untuk bangun masjid, ya, atau kemudian untuk buat jalannya kaum muslimin, misalnya, seperti itu tidak dibenarkan. Ya. Maka di sini tentunya juga ada rincian-rincian. Dan kebanyakan para ulama juga menjelaskannya seputar itu. Ini dalam rangka untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan a'zam min a'zami subulillahi Subhanahu wa Ta'ala, dari jalan Allah yang paling agung. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentunya adalah khususnya pada masa kita sekarang ini, seperti misalkan kristenisasi, menghadapi kristenisasi, atau juga menghadapi bid'ah-bid'ah yang ada, menanggal bid'ah dan yang semisalnya, ini dibenarkan untuk kemudian dengan menggunakan dana-dana dari zakat, ya, dalam rangka untuk seperti itu. Jadi dari zakat ini kemudian digunakan untuk istilahnya membendung kristenisasi, maka dibolehkan. Misalkan yang melakukan itu untuk perjalanan juga butuh dana. Kemudian di sana juga mesti butuh modal. Ya. Artinya juga baik modal untuk dirinya sendiri datang ke sana, atau juga untuk memberikan istilahnya memberikan taklif, ya, berupa hadiah atau sesuatu yang bisa bisa menarik hati mereka, orang-orang yang lemah imannya ini, maka seperti itu selayaknya untuk kemudian didanai, dibantu. Ya, seperti misalkan sekarang ini adalah banyak sebenarnya daerah-daerah yang seperti itu, yang belum terjamah dan belum ada yang mengelola dengan baik. Ya. Dan namun demikian, jangan seperti itu dijadikan sebagai proyek, ya, untuk mencari dana, untuk mengumpulkan harta, untuk mencari fasilitas dan sebagainya, jangan. Nah, kemudian berbangga dengan itu, jangan. Maka hendaknya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mesti dengan yang lain yang adalah dengan ta'awun. Betul-betul ta'awun. Dan sifatnya adalah ta'awun. Bukan kemudian istilahnya menguasai. Bukan untuk kemudian menguasai. Ini yang terjadi. maka jangan jadikan itu sebagai proyek. Ya. Kita khawatir seperti itu kemudian menghilangkan niat ikhlas kita. Ya. Yang Allah musta'an, ya. Maka ini satu hal yang tentunya kita sangat-sangat menyayangkan, ya. Dengan saudara-saudara kita sudah ini di kampung laut, ya. Namun kemudian dikotori dengan hal-hal seperti itu, ya. Bahkan kemudian orang-orang yang baru masuk Islam berapa hari yang lalu sudah ngerti, oh fulan, ustaz fulan ini berbeda dengan ustaz fulan. La haula wala quwwata illa billah. Dan kalau dikatakan berbeda, konotasinya orang-orang seperti itu mesti, oh ini teroris. Tidak ada lain ini. Maka ini, ikhwan fillah, jazakumullah, ini yang terjadi, dan ini sudah terjadi seperti Allah musta'an. Ya. Ini yang kita khawatir. Ya. Padahal daerah-daerah seperti itu banyak ya di sekitar kita ya, yang butuh ya. Ya khususnya di Jawa pun juga masih banyak, khususnya daerah pesisir ataupun juga daerah pegunungan, ya, daerah-daerah minus, ya. Kemudian di luar Jawa juga masih sangat banyak, ya, punya pedalaman Kalimantan, ya. Kemudian juga yang jelas dalam Kalimantan itu banyak sekali, ya. Yang mereka adalah orang-orang yang sebenarnya siap, ya. Dan sudah banyak yang masuk Islam, namun juga tidak ada yang membimbing mereka, ya. Tidak ada di mereka, ini juga banyak dibutuhkan orang-orang yang siap untuk bertempur di tempat seperti itu. Hanya kalau saya sendiri sudah bayangkan, sudah merasakan ya, misalnya di pedalaman Kalimantan Barat. Pedalaman Kalimantan Barat ini saya sudah merasakan sendiri siapa yang mau. Kemudian pedalaman Kalimantan Tengah pun juga siapa yang mau. Padahal mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat butuh bimbingan. Dan saya merasakan sendiri hausnya mereka dengan Islam. Hausnya mereka dengan pengajian, bimbingan Islam. Dan mereka sudah siap, ibaratnya buah itu sudah siap untuk dipetik. Tinggal siapa yang memetik. Nah kalau yang memetik mereka, orang-orang Nasrani, ini ya, seperti itu. Ya. Ini saya sendiri mengalami seperti itu. Ya. Namun juga memang medannya cukup berat. Medannya cukup berat, ya. Harus keluar masuk hutan, ya. Jalan kaki, ada yang kadang sampai 25 kilo jalan kaki, ya. Kemudian berjam-jam di dengan kelotok, ya, dengan perahu kelotok, ya, di sungai untuk menuju ke daerah mereka. Sementara orang-orang Nasrani mereka sudah pakai sama sapung, ya. Sudah Allah musta'an, ya. Maka seperti ini hal yang selayaknya untuk kemudian dibantu. Maka ini khairul jinn jazakumullah sekedar informasi insyaallah taala ustaz-ustaz kita juga akan membuat maktab ta'awuni ya, untuk mengelola hal-hal seperti itu. Maka ini juga nantinya mungkin dibutuhkan bantuan ya. Memang masih banyak ya pekerjaan yang harus kita lakukan yang itu insyaallah lebih bermanfaat daripada kemudian kita disibukkan dengan teman-teman kita sendiri dengan arut harga diri orang dan ini sudah, maka masih ada yang jauh lebih bermanfaat yang bisa kita istilahnya kita jadikan untuk mudah-mudahan sebagai modal untuk kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin, insyaallah akan lebih bermanfaat. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah taala subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله.